الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، كما لكتاب ملجوتكن فديا كتاب دار كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة dan kita memasuki poin yang ketiga dari permasalahan yang keenam yang menerangkan tentang beberapa jenis jual beli yang terlarang. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, "Al-thalithu bay'ul muslim 'ala bay'i akhihi." Seorang muslim menjual di atas penjualan saudaranya. Seorang muslim menjual di atas jualan saudaranya. Misaluhu, permisalannya, ay yaqula liman ishtara syai'an bi asharah. Seseorang mengatakan kepada orang yang telah membeli barang, membeli sesuatu dengan harga 10. 10 di sini tidak disebutkan 10. Apakah 10 real atau kita permisalkan 10 juta. Seseorang, jadi orang ini mengatakan kepada orang yang telah membeli barang dengan harga 10, ana abi'uka mithlahu bi arkhasa minhu. Saya akan menjual kepadamu yang semisal dengan barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Atau dia mengatakan abi'uka ahsana minhu bi nafsi thaman. Aku akan menjual kepadamu dengan barang yang lebih bagus, kualitas lebih baik, dengan harga yang sama. Yang menyebabkan seorang akhirnya membatalkan jual beli tersebut. Jadi akad sudah terjadi, namun masih pada majlis al-khiyar. Majlis al-khiyar, yakni khiyarul majlis. Khiyar al-majlis. Seorang masih bisa memilih. Sebagaimana yang kita terangkan bahwa antara penjual dan pembeli, apabila telah terjadi transaksi di antara keduanya, terjadi akad jual beli, selama mereka belum berpisah, maka masih ada kesempatan untuk memikirkan apakah dia akan melanjutkan atau membatalkannya. Masih diperbolehkan. Sebagian para ulama mengatakan bahwa pada saat terjadi transaksi, belum terjadi akad jual beli, namun masing-masing sudah menampakkan kecondongannya, punya keinginan yang kuat, ketertarikan untuk membeli barang tersebut. Lalu kemudian datang pihak yang ketiga yang ingin menjual dan mengatakan kepada orang yang telah membeli sesuatu tersebut atau yang akan membelinya, dia mengatakan, aku akan menjual kepadamu barangnya sama tapi harganya lebih murah. Gimana? Atau dia mengatakan, aku akan menjual kepadamu barang harga sama namun kualitas lebih bagus. Ada tambahan ini, ada tambahan itu. yang menyebabkan orang ini goyah. Padahal sudah terjadi akad atau hampir terjadi akad. Maka ini menjual di atas penjualan saudaranya. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin. Dan jangan salah seorang kalian menjual atas penjualan yang lainnya. Yani jangan seorang kalian menjual sementara yang lainnya dari saudaranya sedang melakukan penjualan atau transaksi. Hadis muttafaqun alaih, dalam riwayat yang lain, la yasum al-muslim ala sawmi akhihi, bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan menjual di atas penjualan saudaranya. Dan diterangkan oleh jumhur ulama bahwa penyebutan muslim, la yasum al-muslim ala sawmi akhihi, jangan seorang muslim itu menjual di atas penjualan saudaranya. Yang dimaksud muslim di sini bukan berarti bahwa seorang kafir tidak termasuk. Ya. Demikian pula penyebutan saumi akhi, akhi saudaranya. Asalnya saudara yang sesama muslim. Namun kata jumhur ulama bahwa sebutan muslim atau sebutan akhi ini kharaja makhrajal ghalib. Dalam artian itu yang biasa terjadi di antara kaum muslimin. Namun juga mencakup orang-orang kafir. Kafir dhimmi, kafir mu'ahid. Apabila terjadi transaksi sama. Penjualnya muslim kepada pembeli kafir. Atau penjual kafir, pembeli muslim. Ini juga mencakup. Tidak diperbolehkan seseorang menjual kepada seorang yang telah melakukan transaksi dan atau akan melakukan transaksi. Ini merupakan perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama apabila jual beli tersebut terjadi. Artinya ini sudah melakukan akad. Kemudian ada pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga ini mengatakan, saya akan menjual kepadamu barang dengan harga yang lebih murah. Akhirnya orang yang tertarik, dia membatalkan jual beli tersebut. Lalu dia menjual barang, dia membeli barang dari penjual yang kedua, yang tadi menawarkan kepadanya barang. Setelah terjadi akad yang pertama, dia batalkan untuk membeli barang penjual yang kedua. Apa hukum dia membeli barang milik yang kedua tersebut? Apakah sah atau tidak sah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun yang zahir, wallahu ta'ala alam, dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahwa jual beli tersebut hukumnya sah. Meskipun dia berdosa. Meskipun dia berdosa. Karena terpenuhi syarat-syarat jual beli tersebut. Akan tetapi dia melakukan perbuatan dosa. Disebabkan karena dia menjual barang tersebut di atas penjualan saudaranya, yang menyebabkan si pembeli ini membatalkan karena dia. Nah, dia berdosa, tapi jual beli selama itu memenuhi syarat-syarat jual beli hukumnya sah. Dan para ulama menyebutkan hikmah mengapa seseorang tidak diperbolehkan menjual di atas penjualan saudaranya. Hal ini disebabkan karena menjual di atas penjualan saudaranya akan menyebabkan terjadinya permusuhan, percekcokan. Dan ini adalah perkara yang dijauhkan dalam syariat. Segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya al-adawah wal-baghdha', permusuhan, kebencian satu dengan yang lain, dihindari. Apakah itu menjual di atas penjualan saudaranya? Atau melamar di atas lamaran saudaranya? Atau yang semisalnya? Ini semua dilarang di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akan menimbulkan pertengkaran, kebencian, permusuhan. Yang ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah adalah perkara yang terlarang dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu termasuk pula dalam hal ini membeli di atas pembelian orang lain. Ini yang disebutkan pada poin yang keempat. Asyira'u ala syira'. Asyira'u ala syira'. Membeli di atas pembelian orang lain. Kalau yang pertama tadi menjual. Nah sekarang membeli. Hukumnya sama. Dan ini juga diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari bahwa hukumnya sama, haram. Misaluhu, permisalannya, ay yaqula liman ba'a syai'an, dia mengatakan kepada seorang yang telah menjual sesuatu. Ya, jadi kalau yang tadi yang dia pengaruhi adalah pembeli, sekarang yang dipengaruhi penjualnya. Dia mendatangi penjual tersebut yang telah menjual barangnya. Dia mengatakan ifsakhil bai', batalkan penjualanmu itu. Wa ana ashtarihi minka bi akthar. Saya akan membeli darimu dengan harga yang lebih mahal. Dengan harga yang lebih mahal. Kalau tadi dia sudah menjual 2 juta misalnya. Sudah terjadi transaksi. Namun masih ada khiyar majelis, maka dia datang, batalkan. Datang atau lewat telepon misalnya. Kalau lewat telepon kan lebih terselubung. Tidak terlalu nampak. Batalkan aja nanti saya beli. Ya, saya beli ke kamu 2,5 juta. Akhirnya tertarik 2,5 juta. Atau misalnya dia menjual tanah, dia sudah melakukan transaksi 30 juta. Nah, tiba-tiba selesai ada yang menelpon. Sudah saya aja saya beli. Saya beli 50 juta. Saya membutuhkan itu dekat pondok lagi. Saya beli 50 juta. Batalkan itu. Nah, ba'da an ittafaqa al-bai' wal mushtari 'ala tsaman, setelah sepakat antara penjual dan pembeli atas sebuah harga. Yani sudah melakukan transaksi atau akan melakukan transaksi, dua-duanya sudah setuju, sudah tertarik untuk menyempurnakan akad jual beli tersebut. Nah, lalu tiba-tiba orang ketiga ini masuk mempengaruhi si penjual. Kata beliau, wa hadhihi suratu dakhilatun fi nahyil waridi fil hadithis sabiq. Bentuk ini juga termasuk dalam larangan yang disebutkan dalam hadith sebelumnya. La yabi' ba'dukum ala bai' ba'din. Jangan salah seorang kalian atau sebagian kalian menjual di atas penjualan orang lain, termasuk pula asy-syira', membeli di atas pembelian orang lain. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, qala al-ulama, berkata para ulama, Al-bay'u 'ala al-bay'i haramun wa kadzalika asy-syira'u 'ala asy-syira'. Menjual di atas penjualan orang lain haram, demikian pula membeli di atas pembelian orang lain, hukumnya sama, diharamkan. Oleh karena itu apabila terjadi transaksi, jangan ikut campur, biarkan, selesaikan antara pihak penjual dan pembeli. Ya, apakah dia membatalkan atau melanjutkan? Nah, jangan memberi pengaruh. Baik, apabila sampai terjadi transaksi atau akan terjadi transaksi, lalu kemudian antum masuk sebagai penjual atau sebagai pembeli, maka termasuk dalam keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Namun ada satu jenis jual beli yang dibolehkan. Jangan sampai ada yang menganggap bahwa bentuk ini termasuk dalam larangan yang disebutkan dalam hadis tersebut, menjual di atas penjualan orang lain atau membeli di atas pembelian orang lain, yang disebut dengan bai' al-muzayadah, jual beli al-muzayadah. Yang dimaksud jual beli al-muzayadah, dan itu banyak sekali berlaku hingga saat ini, misalnya ini ada barang, ada sebuah barang, ya, taruhlah barang ini cincin misalnya, cincin. Nah, cincin emas. Cincin emas 5 gram. Maka berkumpullah orang-orang yang akan membelinya. Ya, maka dia matok harga misalnya 1 juta. Ada yang lebih, ini ya saya 1 juta 100, yang lain lagi masih ada yang ingin nambah, saya 1.500.000, yang lain lagi 2 juta, terus ya setinggi tingginya. Kalau sudah tidak ada yang mengalahkan, ayo, sudah kamu yang paling tinggi, maka dialah yang akan melakukan transaksi jual beli. Ini apa namanya, kawan? Lelang, ya, lelang, ya, melelang satu barang. Ada nama lainnya enggak? Memang itu nama resmi, ya, lelang. Nah, ini apa hukumnya? Ini hukumnya diperbolehkan. Dan ini bahkan terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, bahkan sebagian menyebutkan ijma' dalam hal ini. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam menjual hils. Yang dimaksud al-hils yaitu kain seperti kain pelana untuk kendaraan. Ya. Diletakkan di atas punggung kendaraan. Beliau menjual kain tersebut dengan bejana. Lalu beliau mengatakan, "Man yashtari hadzal hils wal qadah?" Siapa yang ingin membeli kain ini, kain pelana ini dan bejana? Maka ada seorang mengatakan, "Akhadtuhuma bi dirham." Saya ingin membelinya dengan harga 1 dirham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yazidu 'ala dirham? Man yazidu 'ala dirham?" Siapa yang ingin menambah dari 1 dirham ini? Ada yang lain? Nambah 1 dirham. Maka ada seorang memberikan kepadanya 2 dirham. Faba'ahuma minhu. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjual kepadanya. Nah, bentuk ini diperbolehkan. Kalau ada yang mengatakan, "Wah, itu kan berarti membeli di atas pembelian orang lain." Tidak, karena belum terjadi akad. Itu masih penawaran. Pihak penjual belum menerima, ya kan? Dan belum tertarik kepada harga tersebut. Sehingga ini masih belum termasuk dalam larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, jadi jual beli dengan cara yang seperti ini diperbolehkan dengan cara lelang. Dan ini juga diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau menjual seekor unta dari unta sedekah fi man yazidu dalam bentuk muzayadah, lelang. Lelang. Dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat dalam hal ini. Maka ini menunjukkan hujjah, diperbolehkannya. Ada sebagian para ulama mengkhususkan hal tersebut dalam hal harta rampasan perang, menjual harta rampasan perang atau warisan. Namun pengkhususan ini tidak ada dalil yang sahih bahwa jual beli lelang diperbolehkan secara mutlak. Dan itu mazhab mayoritas dari kalangan para ulama dan diriwayatkan dari Atha, dari Mujahid, Al-Auza'i dan Ishaq dan yang lainnya. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah diperbolehkan. Atau dalam bentuk lain misalnya masing-masing menulis, ya. Masing-masing menulis. Saling tidak mengetahui. Yang ini tidak mengetahui tulisan harga yang ditulis oleh yang lain. Kalau yang pertama tadi mereka mendengar. Kalau yang ini masing-masing menyebutkan harga tersebut dalam tulisan. Lalu mereka menyerahkan. Maka nanti pihak pemilik barang akan memilih siapa di antara yang memberi tulisan tersebut dengan harga yang lebih tinggi, maka dialah yang akan mendapatkannya. Ini juga diperbolehkan. Dan termasuk dalam cara jual beli al-muzayidah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.